Naam. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sedikit tentang ahkam wudhu'iyah, bahwa ini merupakan jenis hukum yang kedua setelah ahkam taklifiyah, bahwa al-ahkam al-wada'iyah yaitu apa yang diletakkan oleh syari', oleh syariat, dalam hal ini al-kitab wa sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam, berupa tanda-tanda yang dengan tanda-tanda ini, amarat ini, ya, yang kemudian ya kita menetapkan sesuatu atau meniadakan, atau mengatakan sesuatu itu benar atau salah. Nah dari sini nampak bagi kita perbedaan antara ahkam taklifiyah dengan ahkam wada'iyah. Kita bisa membedakan dari dua sisi. Perbedaan yang pertama antara ahkam taklifiyah dengan ahkam wada'iyah, kalau ahkam taklifiyah itu disyaratkan ilmu al-mukallaf. Ya. Disyaratkan apa? Ilmunya orang yang mukallaf, yang telah diberikan beban itu. Ya, ini disyaratkan dia harus berilmu tentangnya, dia harus mengetahuinya. Kalau tidak, maka tidak diberikan beban kepada dia. Iya kan? Ya. Contohnya misalnya, seorang minum khamr, tapi dia tidak tahu hukumnya. Ya, maklumlah mungkin karena dia baru masuk Islam, kemudian syariat Islam itu jauh dari dia, dia tidak tahu banyak. Baru mendengarkan secara global, maka dia minum khamr, karena tidak tahu hukumnya. Nah, apakah dia berdosa dengan meminum khamr tersebut, melakukan sesuatu yang haram? Berdosa enggak? Sehingga dia mendapatkan dosa? Tidak sama sekali. Iya kan? Nah. Tidak. Kenapa? Karena apa? Dia mempunyai udzur apa? Al-jahil. Karena jahilnya dia. Karena dia tidak punya ilmu tentangnya. Rahimtum ya ikhwan. Nah. Ya. Demikian pula kalau dia meninggalkan suatu kewajiban. Tidak memelihara jenggot misalnya. Atau dia dalam keadaan musbil. Karena dia tidak tahu hukumnya. Apakah dia mendapatkan dosa karena meninggalkan kewajiban? Tidak. Karena apa? Dia tidak punya ilmu tentangnya. Jadi disyaratkan dia harus punya ilmu. Tapi kalau hukum wada'i, tidak ada hubungannya dengan masalah ilmu. Tidak disyaratkan. Ya. Jadi kalau misalnya orang gila, ya, dia ngambil gelas milik orang lain, lalu dia pecahkan, dia pecahkan gelas itu. Berdosa enggak? Orang gila. Kenapa tidak? Karena itu hubungannya dengan hukum taklifi. Tapi kalau dilihat dari sisi hukum wad'i, apakah orang gila ini wajib menggantinya? Naam. Wajib dia mengganti. Dalam artian, kalau dia punya harta, diambil sebagian hartanya untuk mengganti gelas itu. Kalau dia mempunyai wali, maka wajib bagi walinya untuk mengganti gelas tersebut yang dia pecahkan. Baik itu mikhwan, ada anak kecil, ada anak seseorang, datang ke rumah orang, main ketapel, buah, kena kaca milik tetangga, yang menyebabkan kaca itu pecah. Dia seorang anak, tidak berdosa. Tapi dalam hal baman, ya, apakah dia wajib untuk menggantinya? Nah, wajib diganti walaupun dia seorang anak kecil, belum mukallaf. Maka dari sini, ikhwan fillah azakumullah, tahu ya perbedaannya. Ya, jadi kalau ahkam taklifnya dari sisi hukumnya ditentukan hukum haram, halal, wajib. Ya, tapi kalau dilihat dari sisi apa hukum wad'i, ya, itu dilihat dari tanda-tandanya. Ya, karena melakukan ini wajib dia mengganti. Karena dia sempurna dia melakukannya, maka pekerjaannya itu sah. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Perbedaan yang kedua, kalau ahkam taklifiyah hubungannya dengan tolab, perintah. Ya, tolabul fi'il ataukah tolabul tark, meminta untuk dikerjakan atau meminta untuk ditinggalkan. Tapi kalau hukum wad'i hubungannya dengan ikhbar, hanya mengabarkan, mengabarkan sesuatu. Nah, ya, baik. Nah, dari sini ya, ikhwan fiddin azakumullah, karena ahkam taklifiyah itu ada amaratnya, ada alamatnya, tanda-tandanya, ya, maka perlu kita bahas terlebih dahulu tiga yang selalu menjadi amarat di dalam suatu pekerjaan, suatu amalan di dalam syariat, ya. Karena beliau di sini tidak menyebutkan. Ainal qalam ya ikhwan. Yang pertama, as-sabab. Ya. Sebab. Naam. As-sabab, yang dimaksud dengan as-sabab. Dimaksud dengan as-sabab. Jadi yang dimaksud dengan as-sabab, apa yang mengharuskan dari adanya sebab itu, maka ada sesuatu pekerjaan. Dan mengharuskan tidak adanya sebab itu, maka tidak ada pekerjaan tersebut pada asalnya. Pada asalnya. Ya, ini yang disebut dengan as-sabab. Naam. Bisa difahami? Hah? Kata mereka, fabil misal yattadihul maqal. Dengan permisalan akan jelas satu pernyataan. Kita beri contoh, ya. Zawalu syams. Zawal sababun fi salati adzur, ya kan? Bahwa tergelincirnya matahari dari pertengahan ini merupakan sebab diperbolehkannya sholat duhur, diwajibkannya sholat duhur, iya. Ini sebab namanya. Zawalus syams. Ya. Nah, coba. Kenapa dinamakan sebab? Sebab zawalus syams. Ya. apa yang mengharuskan dari adanya zawalus syams, maka ada sholat duhur. Apa yang mengharuskan wujudu zawali syams, wujudu sholati dhuhr. Iya kan? Kapan asyams zalat, maka sholat duhur ada. Masuk sholat duhur. Apa yang mengharuskan mayalzamu min wujudihi, wujudi sabab dalam hal ini zawalu syams al wujud, wujudul amal wahuwa sholatul zuhur. Faham? Wa yalzamu dan mengharuskan min adamihi dari tidak adanya sebab dalam hal ini apa? Tidak adanya zawalu syams al adam, adamu sholatul zuhur. Maka tidak ada sholat duhur. Hah? Pada asalnya lidatihi. Ini pada asal hukumnya. Iya kan? Nah, sebab terkadang, ya walaupun tidak zawal, ya tetap wajib sholat duhur. Iya kan? Misalnya kapan? Karena lupa atau tidur. Nah, baru ingat sholat duhur yang kemarin di waktu pagi misalnya. Nah, dalam hal ini dia wajib untuk melaksanakannya. Nah, ya, nah itu namanya lidati pada asalnya. Asal hukumnya ini. Ya, nah ini dinamakan apa? Sabab. Nah. Arifami. Contoh yang lain. Ghurubu syams sababun li sholatil maghrib. Apa yang mengharuskan adanya matahari yang terbenam berarti ada sholat maghrib. Ma yalzamu min wujud ghurubi syams wujudu sholat al-maghrib. Wa yalzamu dan mengharuskan pula, ya, tidak adanya ghurubu syams maka tidak ada sholat maghrib. Karena selama matahari belum terbenam, ya tidak boleh sholat maghrib. Tidak ada sholat maghrib. Paham tuh? Contoh yang lain. Al-iskar sababun lihurmati al-khamr, ya. Karena mabuk itu merupakan sebab diharamkannya khamr. Apa yang mengharuskan dari adanya iskar maka ada hukum haramnya khamr. Iya. Dan mengharuskan dari tidak adanya iskar, tidak adanya yang memabukkan, maka tidak ada hukum haramnya khamr. Paham tum? Hah? Ini sabab ya, ikhwan. Faham? Yang kedua, asyarat. Syarat. Ma yalzam adamihi adam. Syarat, ya. Asal nanti tulisnya. Perhatikan dulu. Nah, tulisnya gampang. Perhatikan. Syarat. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Apa yang mengharuskan tidak adanya syarat itu, tidak adanya sesuatu itu, maka tidak ada pekerjaan. Ya. Tidak ada pekerjaan. Tapi tidak harus. La yalzam. Tidaklah mengharuskan min wujudihi dari adanya syarat itu, ya, harus ada pekerjaan atau harus tidak ada pekerjaan, tidak, ya, pada asalnya. Paham? Belum. Wabil mithal yattadhihul maqal. Contoh yang gampang sebenarnya nih, kawan, gampang. Contohnya apa misalnya? At-taharah syartun lisihatis sholat. At-taharah nanti nulisnya. At-taharah itu syarat, ya, sahnya sholat. Iya kan? Kalau seorang tidak berwudu, ya batal sholat, enggak sah sholatnya. At-taharah syartun lisihatis sholat. Apa yang mengharuskan tidak adanya taharah, ya, tidak adanya taharah, al-adam, tidak adanya sholat. Iya kan? Kalau tidak ada taharah berarti apa? Tidak ada sholat. Wala yalzam, akan tadi tidak mesti, tidak harus, ya, min wujudihi, dari adanya taharah, harus ada sholat, atau tidak ada sholat. Tadi bahas, orang kalau wudu, apakah harus sholat? Hah? Sekarang kita tidak dalam keadaan berhadas, tidak dalam keadaan najis. Apa harus sholat? Ya enggak kan? Naam. Enggak mesti harus sholat. Tapi, ya, kalau kamu mau sholat, harus ada itu. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada sholat. Kalau ada itu, tidak mesti sholat. Kecuali kalau tiba waktu diwajibkan sholat, baru sholat. Apakah kalau seorang dalam keadaan taharah harus sholat terus? Tidak kan? Kan tidak. Ah, bisa dipahami ini. Ah, ma yalzamu min adami, ay ma yalzam min adami taharah adamu sholah. Apa yang mengharuskan tidak adanya taharah maka tidak ada sholat. Wala yalzam, tapi tidak mesti, tidak harus, min wujudi at-taharah, harus wujudu sholat atau adamu sholat, tidak dibahas. Ya, terserah. Ya, pada asalnya lidatihi, ya. Nah, kecuali kalau misalnya sudah datang waktu sholat, ya harus kamu sholat. Naam. Kalau selesai kamu menunaikan sholatmu, walaupun kamu tetap dalam keadaan suci, ya tidak ada lagi kewajiban bagi kamu untuk sholat. Bisa dipahami, ikhwan? Mudah kan? Jadi mudah. Naam. Al-mani yang ketiga. Ini dekat-dekat, ya, dekat-dekat semua ini. Ma yalzamu min wujudihi. Perhatikan. Al-mani dekat-dekat ini. Mirip, serupa tapi tidak sama. Al-mani ma yalzam min wujudihi al-adam. Apa yang mengharuskan adanya al-mani, al-mani artinya pencegah, iya kan? Apa yang mengharuskan adanya pencegah, ya, kalau ada pencegah, maka tidak ada perbuatan itu. Tapi tidaklah harus kalau pencegah itu tidak ada, wala yalzam min adamihi, ya, yakni la yalzam min adamil mani, tidak mesti kalau pencegah itu tidak ada, harus ada pekerjaan atau tidak ada. Lidatihi. Contoh. Al-haidu. Mani'un min mawani'i as-salah. Haid itu termasuk pencegah dari pencegah-pencegah sholat. Naam. Apa yang mengharuskan adanya manik dalam hal ini apa? Adanya haid. Ya. Apa yang mengharuskan adanya darah haid, maka al-adam, tidak ada sholat. Tapi tidaklah harus kalau tidak ada haid itu harus sholat atau tidak sholat. Ya, tergantung keadaannya. Masa orang yang tidak haid disuruh sholat terus? Ya enggak kan? Ya, kalau datang waktu sholat, sholat. Kalau enggak, enggak. Bisa difahami ya, kawan? Nah, dari ta'rif ini, sangat nampak jelas bagi antum membedakan mana sesungguhnya sebab, mana syarat, mana mani'. Iya kan? Nah, ya. Dan sebab inilah yang nanti yang sering disebut, ya, di antara pembagian sebab itu punya beberapa perincian, ya, di antara furu'nya sebab, ya, ada yang disebut dengan illah. Ya, seperti ini misalnya, al-iskar illatun. Karena memabukkan itu merupakan illah, sebab diharamkannya khamr. Tapi nanti ada perbedaan antara sebab dan illah. Bainahuma umumun wa khususun mutlak. Baik. Nah, ini saja dulu yang harus antum mengerti. Sebab syarat al-mani'. Fahim tum? Siapa yang tidak faham ini? Jangan lanjut. Naam. Qas. Tafadhalu, hafizakumullah.